Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Hilyatu Talibul Ilm karya Al-Allamah Al-Syeikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu satu kitab yang membahas tentang adab-adab yang harus dimiliki dan menghiasi diri seorang penuntut ilmu sebagai kunci sukses untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Karena pada kenyataannya berapa banyak orang yang menuntut ilmu, namun dia tidak bisa meraih ilmu yang bermanfaat, atau dia tidak bisa maksimal di dalam menuntut ilmu, dikarenakan dia tidak mengikuti adab-adab yang baik sebagai seorang penuntut ilmu. Makanya para ulama kita memiliki perhatian yang besar, memiliki perhatian yang besar di dalam mengajarkan adab-adab penuntut ilmu. Oleh karena itu, sampai berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kadal adab yakunu thulutsai al-ilm. Hampir-hampir adab itu mencapai 2/3 ilmu. Hampir-hampir adab itu mencapai 2/3 ilmu. Dan beliau rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilm 20 sanah kanu yatlubunal adab qabla al ilm. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Aku mempelajari adab selama 30 tahun. Dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Kata beliau, kanu yatlubunal adab qabla al-ilm. Dahulu mereka para ulama mempelajari adab sebelum ilmu. Dan salah seorang murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ta'allamna min adabil Malik aksar mimma ta'allamna min ilmihi. Kami mempelajari adabnya Imam Malik itu lebih banyak dibanding apa yang kami pelajari dari ilmu beliau. Ya, subhanallah, perhatian ulama ussalaf terhadap adab dalam menuntut ilmu. Demikian pula dikatakan oleh sebagian salaf, nahnu ila kathirin minal adab, nahnu ila qalilin minal adab, ahwaju minna min kathirin minal ilm. Kata sebagian salaf, kami lebih butuh sedikit adab dibanding banyak ilmu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya adab dalam kehidupan seorang penuntut ilmu. Iya. Terutama adab-adab yang berhubungan dengan perilaku dirinya sendiri. Sebagaimana alhamdulillah telah kita bahas pada bagian yang pertama. Ini yang paling utama. Sebab kalau seorang tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu, maka dia akan gagal. Dia akan gagal, dia tidak akan sukses meraih ilmu yang bermanfaat. Baik. Walhamdulillah, kita sudah sampai pada adab yang kedua, tentang kaifiyatut talab. Bagaimana metode yang baik di dalam menuntut ilmu. Iya, bagaimana metode yang baik di dalam menuntut ilmu. Di sini Syekh rahimahullah taala hanya menyebutkan dua poin, dan poin yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang menuntut ilmu dengan cara sedikit demi sedikit dan dengan penuh kedisiplinan, dan juga dimulai dari ilmu-ilmu yang mudah, yang kecil, yang mudah untuk dihafal. Iya. Demikian pula memulai dari kitab-kitab yang ringkas, bertahap. Iya. Penuh dengan kesabaran, bertahap dalam belajar. Jangan pingin buru-buru mau mengambil ilmu secara sekaligus, akhirnya hilang juga secara sekaligus. Iya, tetapi secara bertahap. Baik. Kita akan masuk insyaallah taala pada bagian yang kedua dari pasal kaifiyatut talab. Bagaimana metode yang baik di dalam menuntut ilmu, dan merupakan manhaj yang telah dilalui oleh para ulama. Poin yang ke-17, qala rahimahullah, talaqqil ilm anil asyyah, mengambil ilmu dari para guru, yaitu para ulama. Mengambil ilmu, langsung belajar dari para ulama. Baik. Ini metode yang terbaik dan metode yang seharusnya ditempuh oleh setiap penuntut ilmu. Dan dia merupakan asal. Dia merupakan asal di dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullah, al-aslu fit talab ayyakuna bitariqi talqin wa talaqqi anil asatidh. Asal di dalam menuntut ilmu adalah dengan metode talqin dan talaqqi. Talqin itu adalah syekh membacakan dan kita ikuti. Iya. Demikian seharusnya. Langsung dari mulutnya syekh. Wa talaqqi anil asatidh, dan mengambil ilmu langsung dari al-asatidh, para ustaz atau para guru. Wal musafanati lil asyyah. Demikian pula mengambil ilmu secara langsung dengan berbicara langsung di hadapan para guru tersebut. Wal akhdhu min afwahir rijal la minas suhuf wa butunil kutub. Demikian pula mengambil langsung dari mulut-mulutnya para guru itu, bukan dari lembaran-lembaran atau dari buku-buku. Iya, bukan dari buku-buku. Baik. Ini yang merupakan asal. Ini yang merupakan asal. Iya. Wal awwal min babi akhdhin nasibi anin nasibin natiq. Kemudian Syekh memberikan perumpamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh rahimahullah taala memberikan perumpamaan bahwasannya mengambil ilmu dari seorang guru itu seperti mengambil nasab, iya, atau menyambungkan nasab dari orang yang memiliki nasab. Orang yang memiliki nasab yang mampu berbicara. Amma tsani, adapun yang kedua, mempelajari hanya bermodalkan buku-buku saja, maka itu berarti mengambil nasab dari benda mati. Iya. Fa anna lahu ittisalun nasab. Bagaimana mungkin akan tersambung nasabnya? Bagaimana mungkin akan tersambung nasabnya? Baik. Inilah yang menjadi asal, prinsip utama di dalam menuntut ilmu. Iya. Menuntut ilmu langsung dari para guru, bukan dari buku-buku. Iya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tiga faedah yang sangat penting kalau kita mengambil ilmu langsung dari para guru, bukan dari buku-buku saja. Baik. Yang pertama adalah ikhtisarut tariq, meringkas jalan, yakni jalannya lebih mudah, lebih pintas. Sebab seorang guru itu, dia sudah belajar, dia sudah meneliti, iya, sehingga yang dia berikan kepada kita layaknya makanan yang sudah jadi, tinggal disuapin. Iya. Adapun kalau kita meneliti sendiri, mempelajari sendiri dari berbagai macam kitab, pertama jalannya lebih panjang, yang kedua belum tentu sampai pada tujuan. Iya. Terkadang seorang guru dalam satu permasalahan misalkan menyebutkan dalam permasalahan ini ada 3 pendapat atau bahkan lebih. Kemudian dia berikan kepada kita hasil penelitiannya. Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih adalah demikian. Pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua berdasarkan dalil ini dan itu. Selesai masalah. Iya. Kita dapatkan sesuatu yang sudah matang. Adapun kalau kita meneliti sendiri, kita harus mencari ini pendapat siapa, dan mana yang rajih, sisi pendalilannya apa, dalilnya kuat atau lemah, demikian seterusnya, jadi panjang. Alhamdulillah kalau sampai pada kesimpulan yang kuat, yang benar. Kalau salah, maka berarti tidak sampai pada tujuan. Baik. Ini faedah yang pertama. Iya. Faedah yang pertama. Oleh karena itu, di sini ada satu poin penting yang perlu dipahami. Berarti kalau begitu harus memilih guru yang benar-benar matang di dalam ilmunya, sehingga dia pun memberikan kesimpulan yang tepat. Iya, memberikan kesimpulan yang tepat. Tapi kalau ternyata dia juga tidak punya kemampuan ilmiah yang baik di dalam mentarjih atau menguatkan satu pendapat dari perbedaan pendapat para ulama, maka dia kemungkinan salah dan kita ikut dia, kita juga salah. Baik, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua kata beliau, suratul idrak. Kita lebih cepat menguasai ilmu tersebut. Iya, kita lebih cepat menguasai ilmu tersebut. Baik, sebab kalau kita baca sendiri, mungkin kita dapati berbagai macam ibarat atau bentuk pengungkapan yang kurang jelas, sehingga kadang-kadang kita harus baca berulang-ulang. Belum lagi kalau yang dibaca ternyata bukan bahasa Arabnya, terjemahannya. Yang menerjemahnya juga salah menerjemah. La haula wala quwata illa billah. Jadi lebih sulit kita memahami. Ya, bukan hanya sulit, mungkin salah. Ya, kemungkinan salah besar di dalam memahami. Baik. Makanya dengan penjelasan seorang guru langsung lebih mudah kita pahami. Kalau belum paham langsung ditanyakan. Iya. Jadi ini manfaatnya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, ar-rabithah baina talibul ilm wa muallimih. Akan ada hubungan yang baik antara seorang penuntut ilmu dan pengajarnya. Iya. Ini juga satu manfaat di dalam menuntut ilmu langsung dari para guru. Baik. Maka demikianlah metode dalam menuntut ilmu. Qala wa qad qila. Dan telah dikatakan dahulu, yakni oleh para ulama, man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir Wad-Durar karya As-Sakhawi. Barang siapa yang masuk dalam ilmu seorang diri, maka dia juga akan keluar seorang diri. Man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Barang siapa yang masuk di dalam ilmu seorang diri, maka dia akan keluar juga seorang diri. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala menjelaskan makna ucapan ini, ay man dakhala fi talabil ilmi bila syekhin kharaja minhu bila ilmin. Maksudnya adalah barang siapa yang masuk dalam menuntut ilmu tanpa guru, maka dia akan keluar tanpa ilmu. Sia-sia hasilnya. Iz al-ilmu san'ah. Sebab ilmu itu adalah hasil. Ilmu itu adalah hasil dari usaha manusia. Ya, kitab-kitab atau ilmu yang sudah dijelaskan dengan baik para ulama, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalah al-usul dan lain sebagainya, itu dihasilkan dari usaha-usaha para ulama mengambil kesimpulan dari syariat. Maka wa kullu san'atin tahtaju ila sani'. Setiap yang merupakan hasil usaha manusia membutuhkan terhadap as-sani', orang yang membuatnya, orang yang menghasilkannya. Fala budda idzan li ta'allumiha min muallimiha al-hadhiq. Kalau begitu, wajib mempelajarinya dari pengajarnya yang benar-benar mumpuni atau menguasai pelajaran tersebut. Baik. Ini dalilnya secara logika. Ilmu itu adalah hasil dari apa yang dipelajari para ulama. Iya. Maka kita butuh bimbingan para ulama, bimbingan para guru. Baik. Sebagaimana juga dikatakan, mangkana daliluhu kitaban khata'uhu aktsar min shawabihi. Barang siapa yang dalilnya atau gurunya adalah buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Baik. Tetapi di sini ada satu ta'liq, satu penjelasan, komentar yang sangat penting sekali dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ini ghalib. Ini merupakan kebanyakan yang terjadi. Kebanyakan yang terjadi. Iya. Bahwasannya seseorang itu kalau dia belajar sendiri dari buku-buku tanpa berguru langsung, maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Iya. Namun ini kata Syekh, hukum sifatnya umum. Kebanyakan memang seperti itu. Namun bisa saja kata beliau, sedikit sekali. Ada orang-orang yang Allah berikan taufik, dia bersungguh-sungguh, dia fokus menuntut ilmu. Terlebih lagi kata beliau, tatkala memang tidak ada ulama yang memungkinkan untuk dia datangi. Iya. Atau mungkin bisa juga dia memiliki halangan-halangan yang lain, sehingga dia bersungguh-sungguh dan dia bertawakal kepada Allah. Nah, ini poin penting ya. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya untuk meraih ilmu yang bermanfaat, sehingga pada akhirnya dia berhasil meraih ilmu yang banyak lagi bermanfaat. Tapi ini sedikit kata Syekh. Ya. Artinya ini tidak bisa dinafikan juga. Tidak bisa dinafikan juga. Iya. Namun pada umumnya orang demikian keadaannya. Kalau hanya guru, kalau hanya buku yang dia jadikan sandaran, lebih banyak salahnya. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Iya. Jadi terkadang, kadang ya, ya, jangan dijadikan sebagai ukuran, karena hanya itu hanya kadang. Terutama kata Syekh ketika memang tidak ada guru. Jadi memang dia kondisinya terpaksa. Kondisinya terpaksa. Iya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, biasanya orang yang mampu belajar dari buku-buku dan dia sampai pada kesimpulan yang benar serta meraih ilmu yang bermanfaat, biasanya dia sudah memiliki kunci-kunci untuk membuka ilmu-ilmu tersebut. Artinya sebelumnya dia sudah belajar dari para guru. Iya, dia sudah dapatkan dari sisi bahasa Arab kunci-kuncinya. Dia sudah dapatkan dari sisi ilmu-ilmu usul, usulul fiqh, usulul tafsir, usulul hadis. Dia sudah dapatkan kunci-kuncinya. Iya. Baru kemudian dia membuka dengan kunci-kunci tersebut dari kitab-kitab para ulama. Itu biasanya yang terjadi seperti itu. Taib. Namun intinya itu bukan suatu patokan utama. Bukan sesuatu yang bisa dijadikan patokan. Itu hanya kadang dan dalam kondisi yang sangat terpaksa. Iya. Adapun hukum umumnya yang mesti berlaku bagi kita adalah mempelajari ilmu langsung dari para guru, dari para ulama. Iya. Dan tentunya berkahnya juga beda. Karena hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, demikian pula para tabi'in wa tabi'ut tabi'in memiliki majelis-majelis ilmu. Maka kita meneladani mereka dalam bentuk seperti itu, ini lebih mengandung keberkahan. Taib. Dan bukan pula maksudnya, ini juga harus dipahami ya, bukan pula maksudnya di sini enggak boleh baca buku sama sekali, bukan. Kalau begitu apa gunanya para ulama menulis buku? Iya. Tetapi jangan jadikan itu patokan utama. Jangan jadikan itu patokan utama sehingga enggak mau lagi menghadiri majelis ilmu misalkan. Iya. Jangan jadikan itu patokan utama. Dan jangan jadikan sandaran awal. Kalau seorang penuntut ilmu baru saja dia menuntut ilmu, dia sudah menjadikan itu sebagai sandaran awalnya, maka itu tadi ulama kita mengingatkan, khata'uhu akthar min sawabihi. Salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Iya. Salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Sadar ataupun tanpa sadar. Dan seringkali mereka ini tanpa sadar. Ya. Ini yang bahayanya di situ. Seringkali mereka tanpa sadar. Iya. Maka ini yang dinasihatkan para ulama. Taib. Walaupun sekali lagi kita ingatkan seperti kata Syekh Ibn Utsaimin, tidak menafikan dalam kondisi yang memang sangat membutuhkan, misalkan tidak ada ulama yang hidup di negeri tersebut yang dijadikan sebagai pegangan, tidak ada guru-guru, iya. Namun ada metode-metode yang lain seperti dengan membaca buku para ulama. Terlebih lagi walhamdulillah kita di masa ini enggak seperti di masa dahulu yang sudah begitu mudah bagi kita ya untuk mendapatkan buku-buku para ulama dengan cetakan-cetakan yang paling bagus. Iya. Baik. Kemudian kata Syekh, "Wa hadha yakadu yakun mahalla ijma'i kalimatin min ahli al-ilm." Dan ini hampir-hampir menjadi kesepakatan para ulama. Iya. Hampir-hampir menjadi kesepakatan para ulama. Yakni wajibnya belajar itu dari para guru. Illa man syadza. Kecuali siapa yang menyendiri, yaitu berpendapat aneh, berpendapat beda. Misal seperti Ali bin Ridwan Al-Misri At-Tabib. Ali bin Ridwan Al-Misri At-Tabib, seorang dokter yang meninggal pada tahun 453 Hijriah. Ya, beliau termasuk yang berpendapat belajar hanya dari buku-buku saja itu sudah cukup. Ini tentunya salah ya. Ini pendapatnya menyendiri. Aneh. Wa qad radda alaihi ulama'u asrihi wa man ba'dahum. Dan ulama di masanya dan setelahnya telah membantah beliau. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala fi tarjamatihi lahu. Berkata al-Hafidz Adz-Dzahabi, semoga Allah merahmati beliau, dalam biografi yang beliau tuliskan tentangnya. Walam yakun lahu syekhun. Dia ini atau beliau ini Ali bin Rutwan tidak memiliki guru. Bal ishtaghala bil akhdhi anil kutub. Hanya saja beliau ini sibuk dengan menelaah kitab-kitab. Wa sannafa kitaban fi tahsil as-sina'a min al-kutub. Dan beliau menyusun satu kitab yang menjelaskan tentang mencukupkan diri dengan mengambil ilmu itu dari buku-buku saja. Wa annaha awfaq min al-muallimin. Dan kata beliau itu lebih cocok dibanding mengambil ilmu dari para guru. Wa hadza ghalat. Kata Az-Zahabi rahimahullah, ini kesalahan besar. Baik. Wa qad basata as-sadafi fil wafi. Ar-radd 'alayhi. Dan As-Sadafi telah memaparkan dalam Al-Wafi bantahan terhadapnya. Wa anhu az-Zabiri fi syarh al-Ihya an adadin min al-ulama. Dan juga dinukil darinya dari As-Sadafi, As-Safadi oleh Az-Zabidi dalam Syarhul Ihya dari sejumlah para ulama. Mu'allilina lahu bi'iddati ilal. Dibantah beliau dengan banyak sekali alasan. Minha maqalahu Ibn Batlan fi raddi alaihi. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibn Batlan di dalam membantahnya. As-sadisah, yaitu kata Ibn Batlan, poin ke-6, yujadu fil kitab asya tasuddu anil ilm. Terdapat di dalam buku itu sesuatu yang menghalangi dari ilmu. Iya. Wahiyya ma'zumatun indal mu'allim. Yang mana itu tidak ada pada seorang guru. Wahiyya at-tashiful arid min ashtibahil huruf ma'ada min naqti. Yaitu semacam halaman yang tidak jelas, halaman yang salah. Kenapa? Karena ada ishtibahul huruf, ya, kesamaran dalam huruf-huruf, sebab tidak adanya titik. Iya, lupa adanya titik. Iya. Dan ini pernah terjadi ya. Ada seorang pemuda membaca kitab sahih, ya, Sahih Bukhari apa Sahih Muslim. Dia baca. Iya. Inna fil habbati sauda shifa'an min kulli da. Sesungguhnya di dalam habbatus sauda, di dalam habbatus sauda terdapat obat bagi segala penyakit. Ini hadis sahih. Ternyata pada cetakan buku yang dia punya itu salah cetak. Huruf ba harusnya satu titik di bawah, tertukar dengan huruf ya, titiknya jadi dua. Iya, titiknya jadi dua. Akhirnya dia baca inna fil hayati sauda shifa'an min kulli da. Sesungguhnya pada hayyah sauda, hayyah itu apa? Ular. Ya, pada ular hitam terdapat obat segala penyakit. Jadi tadinya bermakna habbatus sauda, biji-biji yang hitam, obat-obatan, artinya berubah menjadi apa? Ular hitam. Akhirnya dia makan ular hitam dan dia meninggal dunia. Iya. Ini yang terjadi, enggak main-main ini. Sampai bisa membunuh seseorang. Baik. Ini yang banyak terjadi. Tapi alhamdulillah di masa kita ini gak seperti dulu ya. Kalau sekarang banyak cetakan. Artinya, kalau kita punya buku, jangan hanya berpedoman pada satu cetakan saja. Bandingkan dengan cetakan yang lain. Ya, bandingkan dengan cetakan lain. Ya, mungkin sebagai faedah kita peringatkan, buku-buku yang berbahasa Arab itu cetakan Mesir, itu biasanya banyak kesalahan. Walaupun harganya memang jauh lebih murah. Ya, jauh lebih murah. Tetapi banyak kesalahan. Demikian pula terbitan Lebanon, ya, itu banyak kesalahan. Baik. Kadang-kadang kesalahannya fatal. Saya pernah dapatkan beberapa kali kesalahannya fatal. Yang dimaksudkan syekh lain, mereka tulis lain. Iya. Adapun buku-buku cetakan Saudi yang akhir-akhir ini, itu lebih banyak yang lebih bagus. Walaupun memang harganya lebih mahal. Ya, harganya lebih mahal. Tetapi kualitasnya lebih baik. Iya. Ada lebih diteliti lagi tentang penulisan titik-titiknya, syakalnya, huruf-hurufnya. Walaupun itu tidak lepas juga dari kesalahan. Baik. Maka ini kemungkinan pertama yang ada dalam buku-buku. Wal ghalat bi zawaganil basar. Dan bisa juga kesalahan fatal itu, kata beliau, berasal dari mata kita sendiri. Yakni terlihat enggak jelas. Ya, enggak jelas kita melihatnya. Akhirnya salah. Akhirnya salah. Iya. Wa qillatul khabrah bil i'rab. Demikian pula sedikitnya pengetahuan tentang i'rab. Ya. Sedikitnya pengetahuan tentang i'rab. Yakni tentang akhir satu kata. Yakni syakalnya apa? Apakah fathah, kasrah atau dhammah? Mengetahui hal itu, ya, mengetahui hal itu penting sekali, sebab dia mempengaruhi makna. Sebab dia mempengaruhi makna. Iya. Seperti dalam buku-buku Ahlul Bid'ah. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu mereka rubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Dalam ayat Allah berbicara kepada Musa. Mereka berubah dari wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Maknanya pun berubah. Musa yang berbicara kepada Allah. Demi mempertahankan mazhab mereka atau bid'ah mereka bahwa Allah tidak berbicara. Na'udzubillah. Mereka menafikan sifat Allah. Ya, mereka menafikan sifat Allah. Kalau kita enggak mengerti i'rab bahasa Arabnya, maka dengan mudah kita ditipu. Iya. Au fasadil maujud minhu wa islahil kitab. Demikian pula yang rusak darinya, dari i'rab tersebut yang salah, dan perbaikan kitab. Iya. Karena enggak mengerti apa kata syekh maksudnya perbaikan kitab di sini. Iya. Barangkali maksudnya perbaikan kitab yang sebelumnya salah. Iya. Kemudian kita tidak tahu, sudah diperbaiki. Baik. Ada yang salah, ada cetakan baru, kita enggak beli lagi misalkan. Barangkali itu yang dimaksudkan. Iya. Cetakan lama ada kesalahan, kemudian cetakan baru, ada perbaikan. Kita enggak punya lagi cetakan barunya. Baik. Wa kitabatu ma la yuqra. Demikian pula terdapat penulisan yang enggak bisa dibaca. Enggak jelas. Ya, ini dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah pakai komputer, walaupun masih banyak juga, sudah pakai komputer, ternyata masih banyak juga yang salah. Baik. Wa qira'atu ma la yuktab. Demikian pula membaca apa yang tidak ditulis. Apa yang tidak tertulis, malah dibaca. Baik. Wa madhhabu sahibil kitab. Bisa juga yang menjadi sebab kerusakan adalah mazhab penulis kitab tersebut. Iya. Yakni mungkin dia dari ahlul bid'ah, ya, sehingga kita tersesatkan dengan kitab-kitabnya. Baik. Wasuq min nashi. Demikian pula buruknya kopian. Waridaatun naql, dan jeleknya penukilan. Wa idmajil qari mawadhi'il maqati. Demikian pula ketidakmampuan pembaca untuk mengetahui apa namanya, kalimat-kalimat yang di situ harus berhenti, ya, jangan disambung dengan kalimat berikutnya, sebab maknanya akan berbeda, maknanya akan menjadi lain. Harus berhenti di situ, ya, karena cetakannya jelek, nggak ada titik, nggak ada pemisah, dia sambung sehingga yang terjadi adalah kesalahan di dalam memahami. Baik. Wa khalatu mabadi' at-ta'lim. Demikian pula tercampurnya metode dalam pengajaran. Iya. Wa dzikru alfadhi mustalahin 'alaiha fi tilka as-sina'ah. Demikian pula penyebutan apa? Mustalah khusus. Istilah-istilah khusus di dalam ilmu tersebut yang berbeda maknanya dengan istilah yang lain. Baik. Seperti saya berikan contoh hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Ini mustalah khusus dalam ilmu mustalah, mustalahul hadis, itu hadis mungkar berbeda dengan makna kemungkaran, ya, dalam misalkan perkara akidah. Iya. Dalam perkara akidah itu beda. Mungkar yang dimaksudkan di situ adalah di antara contohnya seorang rawi thiqah dia tetapi menyelisihi para rawi yang lebih thiqah darinya. Para rawi yang lebih thiqah darinya. Itu disebut hadis mungkar. Iya. Sedangkan yang dia riwayatkan mungkin maknanya benar. Jangan kita katakan wah berarti apa yang dia riwayatkan ini kemungkaran akidah misalkan. Kemungkaran dalam makna akidah. Ya, dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, jadi kadang-kadang lafaznya sama namun maknanya berbeda dari setiap disiplin ilmu. Dari setiap disiplin ilmu. Iya, lafaznya sama dan maknanya berbeda. Baik. Demikian pula kata Syekh, walfadh yunaniyah lam yukhrijha an-naqil min al-lughah kan Naurus. Ada pula lafaz-lafaz Yunani, ya. Ini lafaz-lafaz asing. Iya. Di mana yang menukil tidak memberikan penjelasan. Yang menukil tidak memberikan penjelasan. Kan Naurus. Naurus apa artinya? Ya. Anda juga enggak tahu. Syekh Utsaimin atau enggak tahu juga. Baik. Fahadihi kulluha mu'awwiqa 'anil ilm. Maka semuanya ini adalah penghalang dalam menuntut ilmu. Penghalang dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Taib. Waqad istaraha al-muta'allim min takallufiha inda qira'atihi 'ala al-mu'allim. Padahal sungguh seorang pelajar itu, seorang penuntut ilmu itu bisa tenang, ya, bisa nyaman, tidak terbebani dengan beban yang berat ketika dia bacakan buku itu di hadapan seorang guru. Ini salah satu metode belajar, ya. Ada sebuah buku, kita baca, guru mendengarkan. Iya. Kemudian beliau jelaskan mana yang perlu dijelaskan. Atau kita yang menanyakan apa yang belum kita pahami. Ini metode belajar yang juga sangat bagus diamalkan para ulama kita. Ya, istilahnya al-qira'atu 'alal 'alim, membaca atas alim. Baik, seperti itu kita bacakan dan beliau dengarkan. Iya, jadi kita yang lebih aktif di situ. Bukan gurunya yang lebih aktif, kita yang lebih aktif. Iya. Wa idza kana al-amru ala hadhihi as-surah. Dan apabila perkara ini dalam bentuk seperti ini, fal qira'a 'ala al-ulama ajda wa afdal. Ya. Dengan adanya kesalahan-kesalahan yang fatal tersebut yang terjadi pada buku-buku yang dicetak, maka kalau begitu membaca di hadapan para ulama itu lebih baik dan lebih utama. Min qira'atil insan li nafsihi, dibanding seseorang membaca sendiri. Wa huwa ma aradna bayanahu, inilah yang ingin kita jelaskan. Baik. Demikian dari penjelasan Ibnu Batlan. Qala As-Safadi, dan berkata As-Safadi, wa li hadza qala al-ulama, oleh karena itu berkata para ulama, la ta'khudil ilm min as-sahafi wala mushafi. Janganlah kamu mengambil ilmu dari sahafi. Ya. Ini orang yang hanya mengandalkan buku-buku, lembaran-lembaran. Ya. Kalau istilah sekarang sahafi itu artinya wartawan. wala min mushafi, dan tidak pula dari seorang mushafi. Ini seorang yang mengambil ilmu dari mushaf Al-Quran secara langsung. Dia tidak belajar dari guru. Iya. Yakni, makna ucapan beliau, la taqra Al-Quran ala man qara'a minal mushaf. Jangan kamu membaca Al-Quran di hadapan orang yang hanya mempelajarinya dari mushaf. Iya. Dia harus punya guru yang lain, yang mengajarinya dahulu, baru kamu belajar kepadanya. Maksudnya gitu. Walal haditha wa ghairahu ala man akhadha dhalika minas suhuf. Tidak pula hadis dan ilmu yang lainnya, jangan engkau bacakan atau engkau pelajari dari orang yang mengambilnya hanya dari buku-buku atau lembaran-lembaran. Tayyib. Demikian nasihat para ulama. Wa dalilul madil qa'im ala butlani nadrat ibni Ridwan. Nah, sekarang beliau akan tambahkan lagi dalil yang merupakan bukti real, bukti nyata yang menunjukkan batilnya pendapat Ibnu Ridwan. Ya, kata Ibnu Ridwan tadi apa? Belajar dari buku-buku lebih bagus, lebih cocok daripada kepada para ulama atau para guru. Baik. Kata Syekh, bukti nyata yang menunjukkan batilnya pendapat tersebut, annaka tara alafa at-tarajum wasyar al-ikhtilafil azman. Bahwasanya engkau melihat ribuan biografi dan perjalanan hidup para ulama di seluruh zaman, ya, dari zaman-zaman yang berbeda-beda. Wa maril a'sar wa tanawwu'il ma'arif. Iya. Dan juga sepanjang masa serta dalam ilmu yang berbeda-beda. Iya. Misalkan kita baca kitab Syiar A'lamin Nubala. Baca kitab itu. Itu kitab isinya biografi para ulama dari sepanjang masa. Iya, yang beliau bisa kumpulkan. Dan ulama dari berbagai macam ilmu yang berbeda-beda. Iya, itu kitab Syiar A'lamin Nubala. Baik, dan kitab-kitab lainnya. Maka tatkala kita membaca biografi para ulama tersebut, masyhunatan bitasmiyati syuyukh wat talamiz, selalu disertai dengan apa? Penyebutan siapa guru-gurunya dan siapa murid-muridnya. Ya. Coba saja buka Syiar A'lamin Nubala sebagai misal. Itu disebutkan seorang ulama, lalu Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan juga siapa guru-gurunya dan siapa murid-muridnya. Wa mustaqil min dzalika wa mustakthir. Ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak. Baik. Wa andur syajarata syadzaratan min al-mukthirin an syuyukh hatta balagha ba'duhum al-uluf kama fil 'Uzzab min al-isfar li raqimihi. Ya. Dan lihat misalkan orang-orang yang yakni para ulama yang banyak sekali guru mereka, ya, sampai ada yang mencapai ribuan gurunya, ya, seperti dalam Al-Uzzab dari Al-Isfar yang disusun oleh penyusunnya. Wa kana Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi, dan dahulu Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi dari negeri Andalusia yang Spanyol dulu, meninggal pada tahun 745 Hijriah. Iya, 745 Hijriah. Izzukira indah Ibn Malik yakulu aina syuyukuhu. Tatkala disebutkan di sisinya Ibn Malik, maka dia bertanya, di mana guru-gurunya? Di mana guru-gurunya? Baik. Wa qala al-Walid, dan berkata al-Walid, kana al-Auza'i yakul. Dahulu Auza'i mengatakan, yakni imam besar, al-imam al-Auza'i, kana hadzal ilm kariman yatalaqqahu ar-rijal bainahum falamma dakhala fil kutub dakhala fihi ghairu ahlihi. Bahwasanya ilmu ini dahulunya mulia. Iya, diambil ilmu ini dari satu ulama ke ulama yang lainnya, saling mengajarkan secara langsung. Maka tatkala masuk dalam kitab-kitab masuk pula pada ilmu tersebut orang yang bukan ahlinya. Ini hasilnya yang terjadi. Ini hasilnya yang terjadi, menyusup orang dengan bermodal apa yang dia baca-baca dari buku-buku tersebut, seakan-akan dia seorang ahlul ilm, seorang ulama, padahal modalnya hanya buku-buku itu. Padahal dia bukan ahlinya, sehingga banyak merusak. Tayyib. Wa rawa mislaha Ibnu al-Mubarak anil Auza'i. Imam Ibnu al-Mubarak juga meriwayatkan ucapan yang semisal dari al-Auza'i. Baik. Qala wala raiba anna al-akhdha min al-mushaf wa bil ijazah yaqau fihi khalal. Dan tidak diragukan lagi mengambil ilmu dari buku-buku, di situ terdapat khalal, banyak kesalahan, banyak kerusakan. Wala siyama fi dzalikal asr, terlebih lagi di masa tersebut. Haitsu lam yakun ba'd naqtun wala syaklun, ketika itu belum ada titik dan belum ada syakal, ya, huruf-huruf enggak dikasih titik, enggak dikasih syakal. Di masa kita sekarang udah dikasih titik, udah ada syakal, tetap saja masih salah, apalagi kalau enggak ada itu. Fatatasahhaf al-kalima bima yuhilul makna, maka masuk di dalam buku-buku itu kalimat yang sulit dipahami atau menyulitkan makna tersebut untuk dipahami. Wala yaqau mithlu dhalik fil akhdhi min afwahir rijal. Dan yang seperti itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita belajar langsung dari mulutnya para guru. Wa kadzalika tahdits min al-hifdhi yaqau fihi al-waham bi khilafi ar-riwayah min kitabin muharrar. Demikian pula meriwayatkan hadis hanya bermodalkan hafalan, itu banyak sekali terjadi kesalahan berbeda dengan periwayatan dari sebuah kitab yang sudah diteliti, yakni dibacakan para ulama. Jadi dua-duanya, diriwayatkan dari hafalan dan juga diriwayatkan dengan kitab. Iya, dengan buku. Dan buku itu sudah diteliti oleh para ulama. Baik. Wal Ibn Khaldun mabhathun nafisun fi hadha kama fil muqaddimah. Dan Ibn Khaldun memiliki pembahasan yang penting di dalam masalah ini, pembahasan yang menarik dalam masalah ini di dalam kitabnya Muqaddimah. Wali ba'dihim, boleh sebutkan, dikatakan sebagian ulama, man lam yushafih aliman bi usulihi fayakinuhu fil mushkilat dunun. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu dari seorang alim, mempelajari usul-usulnya, iya, mempelajari prinsip-prinsipnya dari seorang alim, maka keyakinannya dalam perkara-perkara yang muskilat, perkara-perkara yang membutuhkan penelitian yang mendalam, itu hanya berupa dzunun, persangkaan-persangkaan. Taib. Wa kana Abu Hayyan katsiran ma yunshid. Dan dahulu Abu Hayyan banyak mengatakan, yadhunnul qamar annal qutba tahdi akhafah min liidrakil ulum. Orang yang sedikit pengetahuannya menyangka bahwasannya buku-buku bisa memberikan petunjuk kepada seseorang untuk memahami, atau seorang yang bisa memahami demi menguasai ilmu-ilmu. Ini hanya anggapan orang yang belum banyak pengetahuannya. Iya, dia menyangka ilmu, buku-buku bisa menunjukkan kepada ilmu. Wa mayadril jahul, dan orang yang jahil ini tidak tahu, bi anna fiha ghawamit hayyarat aql al-fahim, bahwasanya dalam buku-buku tersebut ada hal-hal yang sulit dipahami sehingga membingungkan akal orang yang fahim. Orang itu sebetulnya dia mudah memahami, iya, dia punya pemahaman yang baik, tetapi ternyata pada kenyataannya ada buku-buku tertentu yang dia sulit memahami. Dia sulit memahami. Ini terhadap orang yang memiliki pemahaman yang cepat, apalagi kepada orang yang IQ-nya rendah. Iya. Idarum tal ulum bidari syekhin dalalta anistiratil mustaqim. Maka kata beliau, apabila kamu mendapatkan ilmu tanpa guru, maka kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umur alaika hatta tasira adalla min tuma al-hakim. Dan perkara-perkaranya akan menjadi samar bagimu. Jadi ilmu ini akan menjadi samar, tercampur-campur, ya, menjadi rancu, sehingga engkau menjadi lebih sesat dari tuma al-hakim. Ya, ini adalah ungkapan akan lebih sesatnya seseorang, ya, dari orang-orang bodoh sekaligus atau bahkan dari hewan-hewan ternak. Iya. Maka ini yang mungkin terjadi, ya, mungkin yang terjadi bahwasannya seseorang itu kalau dia hanya bermodalkan dan mengandalkan buku-buku saja, dia akan salah paham. Walaupun dia orang pintar, ya. Orang pintar, tetapi dalam kenyataan banyak buku-buku yang sulit untuk dipahami secara langsung, mesti dijelaskan oleh orang yang benar-benar sudah menguasai ilmu tersebut. Baik. Walhamdulillah. Kita sudah selesai dari penjelasan poin ke-17. Adab yang ke-17 dari pasal yang kedua. Dan dengan ini selesai sudah pasal yang kedua. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada pasal yang berikutnya. Baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Bagaimanakah adab murid dalam mencari guru? Ya, inilah yang kita pelajari di dalam kitab ini. Kapankah kita menanyakan background pendidikannya dari universitas mana dan dalam bidang apa? Kapan saja bisa kita tanyakan sebelum kita mulai belajar kepadanya. Ya. Sebelum kita mulai belajar kepadanya. Iya. Dan tidak harus bertanya kepadanya langsung. Iya. Bisa dengan menanyakan kepada para guru yang lain misalkan yang sudah kita kenal terlebih dahulu. Iya. Dan itu yang paling bagus. Dan itu yang paling bagus. Kita tanyakan kepada guru yang lain yang sudah kita kenal terlebih dahulu dan dia mengenal guru tersebut. Iya. Dan para ulama demikian. Mereka saling memberikan rekomendasi antara satu dengan yang lainnya. Itu para ulama. Iya. Saling memberikan rekomendasi antara satu dengan yang lainnya. Iya. Ini caranya. Kalau kita ingin mengenal seorang guru, di antara caranya yang paling baik, kita tanyakan kepada guru kita yang lain yang sudah kita kenal akan kelurusan manhajnya dan kekokohan ilmunya. Iya. Sehingga kita bisa dibimbing untuk mengenal siapa saja guru-guru yang pantas kita jadikan guru. Iya. Dan tidak ada jaminan dia lulus dari universitas mana, dalam bidang apa dia kuasai, itu bukan sebuah jaminan, ya. Ya. Itu bukan sebuah jaminan bahwa dia pantas dijadikan sebagai seorang guru. Ya. Kenyataannya apa? Banyak alumni universitas terkemuka terkenal. Iya. Bahkan sampai selesai S3, ya, bukan hanya S1, S2 dan S3. Tapi apa yang terjadi? Pemahamannya menyimpang. Iya. Dia memiliki sejumlah kesesatan. Maka kalau kita mengenal seorang guru yang sebelumnya sudah kita ketahui memiliki manhaj yang lurus, memiliki ilmu yang matang, tanyakan kepadanya. Tanyakan kepadanya. Iya. Artinya orang yang ditanya ini kita kenal, memiliki sifat amanah. Iya. Jangan kita tanyakan kepada orang yang enggak memiliki sifat amanah. Atau orang yang mungkin enggak senang sama yang ditanya. Nah, ini juga jadi masalah. Iya. Kita mau nyari tahu tentang kondisi seorang guru, tapi kita tanyakan kepada orang yang enggak senang kepadanya. Mungkin ada persoalan pribadi atau mungkin ada masalah-masalah yang lain sehingga dia menjelek-jelekkan. Iya. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Ustaz, tadi buku-buku seperti apa yang boleh dibaca sendirian? Ya, sebetulnya semua buku kalau kita sudah memiliki kunci-kuncinya, iya, maka bisa kita baca sendirian. Iya, bisa kita baca sendirian. Dengan syarat itu, sebelumnya kita sudah belajar dari para guru, terutama dari para ulama, sehingga kita sudah punya modal untuk memahami buku-buku tersebut. Jadi, kalau ditanya buku-buku seperti apa, maka tergantung kemampuan kita. Iya. Sampai di mana kemampuan kita? Atau bisa jadi kita buku yang mungkin bagi sebagian orang ringan dipahami, bagi kita sulit dipahami. Jadi berbeda-beda setiap orang. Iya. Ini di satu sisi ya, harus ada persiapan, harus ada modal, harus punya kunci-kuncinya. Iya. Dan di sisi yang lain, kita membaca buku-buku para ulama yang sudah kita kenal. Ya, atau guru-guru kita yang sudah kita kenal berada di atas jalan yang lurus. Seperti alhamdulillah, sekarang hampir, mungkin bisa dikatakan hampir setiap orang mudah memahami fatwa-fatwa lajnah da'imah. Sebagai contoh ya, ini yang mungkin saya berikan rekomendasi ya, dan motivasi untuk memiliki buku-buku fatwa-fatwa lajnah da'imah. Ya, komite tetap lil buhuthil ilmiah wal fatwa untuk pembahasan-pembahasan ilmiah dan fatwa yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Dahulu diketuai oleh Asy-Syeikh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, anggotanya ulama-ulama besar seperti Syekh Bakar Abu Zaid, penulis buku Hilyatul Thalibil Ilmi yang kita pelajari ini. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. Dan juga sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh, Mufti Saudi Arabia. Ini buku patut kita baca, sering baca. Fatwa-fatwa Lajnah Da'imah. Ini buku yang sangat mudah dipahami fatwa-fatwanya. Iya. Sangat mudah dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Baik. Buku-buku Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, iya. Itu mudah dipahami, Iya. Apakah kita lebih utama untuk belajar pada guru yang lulusan universitas atau sekolah tinggi lainnya? Ini sudah saya jawab tadi ya, itu bukan sebuah jaminan. Bahkan yang terjadi banyak sekali. Bisa dikatakan bahkan mayoritasnya yang lulus dari universitas terkemuka malah memiliki manhaj yang sesat. Ya, manhaj yang sesat. Ya, tidak terhitung jumlah LC misalkan, ya mungkin saya bisa berikan contoh dari Libya ya, ya itu banyak sekali, atau bahkan dari Madinah, ternyata mereka pendukung partai sesat, ya di Indonesia ini misalkan, ini sebagai contoh ya, ya itu lulusan Jamiah Islamiyah Madinah, bukan hanya LC sampai master, bahkan doktor, pulang ke Indonesia menyebarkan pemahaman sesat, pemahaman hizbiyah, ya, ikhwanul muslimin dan lain sebagainya. Jadi itu bukan sekali bukan jaminan. Maka jalan yang paling selamat itu tadi. Alhamdulillah kita sudah mengenal para ulama dan mengenal ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang lebih thiqah. Maka kita tanyakan kepada mereka, siapa yang beliau rekomendasikan, ya. Hanya saja itu tadi poin yang saya berikan, sesuatu yang mesti diperhatikan. Tentunya yang kita tanyakan adalah orang yang adil dalam menilai, yang adil dalam menilai, ya. Sebab kita tidak menafikan kenyataan bahwa ada orang yang memiliki ilmu, ya. Ada orang yang memiliki ilmu, memiliki keahlian, iya. Tetapi orang yang lain, ya, merendahkan dia misalkan, iya, dan melarang mengambil ilmu darinya. Maka tanyakan kepada orang yang betul-betul amanah, bukan orang yang memiliki permasalahan atau memiliki sifat kedengkian. Iya, kita tanyakan tentang si fulan, maka dia akan menjawab tidak sesuai dengan kenyataannya. Iya. Jadi seperti itu sama sekali bukan jaminan. Dia belajar di sebuah universitas terkemuka sama sekali bukan jaminan. Iya. Baik, Ustaz, bagaimana kita menyikapi bila ulama tempat kita belajar mengajarkan sesuatu di luar ilmu yang sudah kita pelajari? Misalnya menyatakan akidah kita boleh ditafsir berbeda seperti halnya fikih. Apakah kita boleh membawa hal itu kepada ulama yang lain? Apakah ini masih termasuk adab penuntut ilmu? Taib. Menyikapi ulama tempat kita belajar mengajarkan sesuatu di luar ilmu yang sudah kita pelajari. Misalnya mengatakan akidah boleh ditafsir berbeda seperti halnya fikih. Iya. Kalimat seperti ini kalimat yang global, kalimat yang sangat berbahaya. Ya, kalimat yang sangat berbahaya. Mengatakan akidah boleh ditafsir berbeda-beda berarti boleh berarti membolehkan, ya. Ini secara umum dipahami, membolehkan memahami akidah itu dengan berbagai pemahaman. Apakah pemahaman ahlu sunnah ataupun selain ahlu sunnah, ya. Dan ulama usul muhakkikin itu menjelaskan dalam permasalahan usul akidah, ya, dalam prinsip akidah, para sahabat itu enggak ada perbedaan pendapat, ya. Umumnya mereka ijma, mereka sepakat. Saya berikan contoh, sahabat seluruhnya sepakat. Demikian pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh ulama ahlu sunnah sepakat. Allah memiliki sifat uluwudzat, ketinggian zatnya di atas seluruh makhluknya, di atas arsnya, di atas langitnya. Sepakat ulama. Kalau kita mengatakan seperti ini bisa ditafsir macam-macam, ya, bisa ditafsir macam-macam. Misalkan ditafsir seperti penafsiran ahlul bid'ah bahwa Allah itu ada di mana-mana, ya. Ada lagi yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, iya. Maka tentunya akan membawa kepada kebatilan, ya. Tentunya akan membawa kepada kebatilan. Baik. Maka yang seperti ini tidak pantas dijadikan sebagai seorang guru. Iya. Ini kalimat-kalimat yang berbahaya dalam akidah. Baik. Demikian pula masalah fikih. Enggak semua masalah fikih yang ulama berbeda-beda pendapat di dalamnya. Enggak semua. Ada masalah-masalah yang ulama seluruhnya sepakat. Iya. Seperti sholat lima waktu itu wajib. Enggak ada perbedaan pendapat. Enggak ada perbedaan pendapat. Iya. Jadi enggak semuanya, ya. Enggak semuanya seperti itu dalam fikih sekaligus. Dalam fikih sekalipun, apalagi dalam masalah akidah. Baik. Baik. Bagaimana dengan seorang guru yang di majelisnya suka mengolok-olok orang lain dengan bahasa-bahasa yang kasar dan tidak ilmiah. Bagaimana hukumnya pergi ke majelis-majelis seperti itu? Dia menghukumi orang lain tanpa bukti. Tapi katanya guru tersebut manhajnya benar. Kalau seperti itu keadaannya, berarti manhajnya tidak benar. Iya. Kalau seperti itu keadaannya, berarti manhajnya tidak benar, tidak lurus. Seorang ahlu sunnah, seorang yang pantas dijadikan guru itu harus berbicara dengan ilmiah, ya, dengan sifat ilmiah. Kalau seperti itu keadaannya, berarti manhajnya tidak benar. Kalau dia berbicara tanpa bukti-bukti ilmiah, maka ini tidak pantas dijadikan sebagai seorang guru. Iya, demikian wallahu ta'ala alam. Ya tidak boleh. Ya. Ini saya jawab sesuai pertanyaan. Kalau kondisinya seperti itu, tanpa dasar ilmiah, berarti tanpa ilmu. Iya, tanpa bukti ilmiah, berarti tanpa ilmu. Bagaimana kita bisa mempelajari ilmu dari orang yang berbicara tanpa ilmu? Ini dosa yang terbesar. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara atas Allah apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Iya. Ya, setiap orang yang berbicara tentang agama tanpa didasari oleh ilmu, dia telah terjatuh dalam kemungkaran yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib. Hadza halalun wa hadza haramun. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun." Janganlah kamu katakan dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Ya, ini boleh, ini tidak boleh. Berbagai macam hal dia berbicarakan. Ini halal dan ini haram, ini boleh dan ini tidak boleh. Kata Allah, yang seperti itu adalah untuk membuat kedustaan atas Allah. Orang-orang yang membuat kedustaan atas Allah tidak akan beruntung. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Kullu man yatakallama fid din bila ilmin fa huwa kadhibun wa in lam yata'ammadil kadhib." Semua orang yang berbicara tentang agama tanpa didasari oleh ilmu, maka dia adalah pendusta. Meskipun dia tidak bermaksud untuk berdusta. Iya. Jadi ini Masya Allah prinsip yang sangat mendasar. Seorang guru tidaklah dia mengajarkan kecuali berdasarkan dalil, berdasarkan bukti-bukti ilmiah dari Al-Quran wassunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini prinsip mendasar. Iya. Kalau hilang prinsip ini dari seorang guru, maka ini sangat berbahaya. Dia bukan hanya sesat, tetapi juga menyesatkan. Iya. Seperti itu wallahu alam. Baik, mungkin cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.